Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang alhamdulillah terus berkelanjutan hingga saat ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah amal kebajikan kita bersama dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas bersama para asatidz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengenai surah At-Taubah ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kamu memohon ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini menjadi tema yang sangat menarik dikaji oleh para ulama kita dan khususnya ulama tafsir. Ya, di mana ayat ini menceritakan tentang sosok yang tidak asing lagi bagi kita, bapak orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana dia kita kenal adalah orang munafik. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul ini, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk tokoh yang memiliki pengaruh di tengah-tengah kaumnya, sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mengapa kamu menyolatkan atau mendoakan orang-orang yang telah mati selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bahwa orang munafik itu adalah orang-orang yang sudah mati, bangkai yang berjalan di muka bumi ini. Jiwa mereka kering dan hati mereka dipenuhi dengan iri dan dengki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini menegaskan dengan begitu terang benderang, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, "Hei Muhammad, ya, banyak pun engkau mohonkan ampun kepadamu terhadapku kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, sampai 70 kali pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkannya." Para ulama mengatakan bahwa kata-kata 70 di sini menunjukkan banyaknya, ya, permohonan ampun itu disampaikan kepada mereka, ya, sebanyak apapun, begitulah bahasa kita mungkin, ya, disampaikan permohonan ampun terhadap mereka, maka ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkannya. Ini suatu suatu pernyataan, ya, sekaligus berisikan ancaman bagi kita saat sekarang ini, wal'iyadu billah. Apabila kita adalah orang-orang yang munafik, semoga Allah menjauhkan diri kita daripada itu. Apabila ada seorang munafik, sekalipun anaknya mendoakan bagi dirinya, orang lain mendoakan bagi dirinya keampunan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkannya. Jadi konteks ayat ini bukan hanya berlaku pada Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan hanya pada orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi berlaku sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nantinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan sifat nifaq, karena orang munafik ini adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Banyak peperangan yang gagal atau katakanlah di mana umat Islam kecolongan, itu disebabkan karena orang-orang munafik. Perang Uhud misalnya, dan perang-perang yang lain yang kita ketahui dalam Sirah An-Nabawiyah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana yang akan menambah kontribusi terhadap penafsiran ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardi. Ayat ini 80 ini dari surah At-Taubah ini merupakan kecaman lanjutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam keterangan ayat ini sekali lagi Allah menutup kemungkinan-kemungkinan bahwa orang-orang munafik itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Begitu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum. Sama saja apakah dimintakan ampun atau tidak, toh juga Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, kenapa ini terjadi? Itu pertanyaan terbesarnya. Allah kembali menjawab, zalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih, akibat perbuatan mereka yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa membuat satu garis hitam di bawah ini, keterangan ini, bahwa permasalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia itu adalah ketika dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan terberat yang akan diembat, persoalan terberat yang akan menyusahkan manusia adalah pada saat dia kufur terhadap Allah dan tidak mentaati apa yang dianjurkan oleh para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi satu catatan terpenting bagi kita, bahwa ketika ada seorang manusia di dalam kehidupannya tidak percaya kepada Allah, tidak mengenal Allah, atau kalaupun percaya kepada Allah ternyata tidak mengakui segala peraturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah buat, maka hidup orang seperti ini kata Ustaz Ardi tadi ibarat bangkai yang berjalan. Hidupnya mungkin nampak sukses atau nampak berbahagia, ada harta, ada anak, tapi sebenarnya orang seperti ini tidak punya harapan di masa depan. Hidupnya hanya sekedar apa yang dijalaninya pada saat sekarang ini, kalaupun bahagia-bahagia sementara, akan tetapi nanti pada akhirnya ya, bahkan di dalam kehidupan dunia sendiri ketika dia menjalani, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sampai kepada puncaknya. Kebahagiaan di mana seseorang merasakan hidupnya ini selalu di bawah bimbingan Allah, selalu mendapatkan kucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan yang semakin mendalam, ada keyakinan yang semakin kokoh ketika dia tahu bahwasanya dirinya itu selalu dijaga oleh Allah. Allah itu adalah waliyun ya, adalah pelindung, adalah penolong kita semua. Ini yang dirasakan oleh orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka hidupnya tidak lain hanyalah seperti hidup seperti binatang ya, hanya sekedar makan. Akan tetapi perbedaannya adalah ketika nanti pada hari akhirat mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, permasalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang anak manusia di dalam kehidupan ini adalah pada saat dia tidak yakin kepada Allah atau menolak mentah-mentah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atur buat dirinya. Nah, mari kita berkaca kepada diri kita. Sudah sampai taraf mana kita saat sekarang ini? Apakah kita seorang muslim? Kalau kita seorang muslim, apakah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kuat? Kalau belum, mari kita kuatkan. Begitu juga ayat ini merupakan satu peringatan ya, satu penyadaran dari Allah kepada orang-orang yang belum beriman kepada dirinya, orang-orang yang masih belum yakin terhadap dirinya, belum beriman kepada dirinya, maka cepat-cepatlah beriman kepada Allah agar hidupnya jauh lebih baik daripada apa yang dia jalin sekarang ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan Ustaz Perdana tadi benar yang disampaikan, begitulah kecaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang telah dipaparkan dari pertama tadi dengan Ustaz Ardiansah, bahwasannya bagaimanapun kamu memohon ampun bagi orang-orang munafik atau memohon ampun dan kamu memohonkan ampunan bagi mereka adalah sama. Kendati pun kamu memohon ampunan bagi mereka itu sampai 70 kali ampunan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ampunan. Di sini sudah memang betul kecaman Allah. Kalau kata Allah tidak, ya tidak gitu. Jadi memang betul-betul di sini orang yang munafik itu dikasihkan kesempatan, akan tetapi tetap juga enggak mau melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan hanya bentuknya apa? temporer. Ada di sebalik kebaikan yang dilakukan. Kita contohkan banyak sekarang ini umat Islam terbias dengan apa? Satu, ya, banyaknya mu'alaf-mu'alaf sekarang ini ya masuk Islam tapi tujuannya lain gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menikah saja. Habis itu setelah dia memeluk Islam tidak menjalani kewajiban-kewajiban sebagai mu'alaf, dan tidak mau dia melakukan kewajiban yang diperintahkan di dalam Islam juga ini. Ini satu konteks yang ada di dalam kehidupan kita di daerah kita ini. Begitu juga umat Islam ketika ini, banyak orang yang melakukan hal-hal syiar Islam saja, akan tetapi kewajiban ketika dipanggilkan juga belum tersentuh. Ini juga bagian dari orang-orang munafik. Karena apa? Ingat, kalau kita menunggu kebaikan, tunggu, menunggu, menunggu, menunggu, bisikan setan yang muncul sama kita menjadikan hati kita itu apa? Hati kita tertutup untuk menerima kebaikan. Kita menganggap biasa, nanti kita keluar dari rel dan manhaj Allah, kemudian pingin kembali lagi. Dan ketika pingin kembali, yakinkanlah dari kita, kita tidak akan mau kembali kepada perbuatan yang jelek. Tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Di sini yang perlu kita garis bawahi. Ketika nanti kita sudah betul-betul sadar dengan keimanan kita, kita menjalani kewajiban dengan penuh konsekuen kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kita lagi terputus keimanan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa memberikan ancaman. Orang yang munafik bagaimanapun, itu nabi yang memohonkan ampunan kepada Allah, tidak akan Allah terima. Itu kan luar biasa di sini ancamannya. Ya. Jadi bersiagalah kita, mewaspadai diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar mukmin yang sejati, atau mukmin hanya mainan saja, atau mukmin hanya bentuk KTP saja, atau mukmin hanya ya sekedar melakukan kewajiban saja. Ya. Nah, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita, semoga bermanfaat. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita fahami dalam memahami ayat yang mulia ini yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan berarti Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Tetapi banyak kebaikan, dan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam jilid 5 halaman 734 menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki banyak sekali kebaikan. Di antaranya dia pernah ketika dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya dilarang untuk umrah, untuk datang ke Mekah, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dilarang. Jadi izinkan, tetapi kemudian dia mengatakan, aku tidak akan umrah ke Mekah kecuali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan bajunya kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abbas, karena Abbas ini cukup tinggi badannya dan yang hanya cocok bajunya itu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dan itu juga sangat menyentuh bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kemunafikan yang ada di dalam dirinya itu tidak mampu ya menyelamatkan dirinya sekalipun dia telah banyak berbuat kebaikan. Jadi hati-hati sekalilah, jangan kita menganggap bahwa kita telah banyak berbuat kebaikan, tetapi kalau diri kita dipenuhi dengan kemunafikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pengampunan atas diri kita sekalipun yang mendoakan kita itu adalah orang banyak dan anak kandung kita sekalipun. Apalagi di dalam ayat ini yang mendoakan dan beristighfar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, tapi Allah tetap menolaknya. Jadi ini menjadi satu renungan bagi kita, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai ibrah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.